لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada babul i'rab wal qidad yang merupakan inti dari pembahasan tamu Islam kita yang hendaknya betul-betul dikuasai karena sangat berpengaruh pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan telah kita ambil mengenai makna i'rab yang disebutkan oleh pengarang yaitu apa? Turban. Tayyib. Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdan aw taghyiru. Perubahan akhir-akhir suatu kata dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Baik perubahan tersebut nampak yang disebut dengan perubahan yang lafzi maupun perubahan yang tidak nampak yang disebut dengan takdiri. Tayyib. Lalu apa yang disebut dengan amil yang di yang dimaksud di sini? Yang tadi ada Abdul Rahman. Nah, amil adalah sesuatu yang menyebabkan akhir-akhir suatu kata berubah. Ini namanya amil, berubah menjadi rofa, menjadi nasab, menjadi jar, atau menjadi jazm dan seterusnya. Baik, berarti dari sini kita katakan bahwasanya sesuatu yang berubahnya bukan karena perbedaan amil yang masuk padanya, alhamdulillah, bukan masuk dalam berarti Allah. Dan di sana kemarin juga kita pelajari istilah mu'rab. Kalau i'rab adalah proses perubahannya. Adapun mu'rab itu apa? Intinya apa Muhammad Sa'id? Ada i'rab, ada mu'rab. Kata yang berubah. Kata yang berubah. Dan di sana ada alamatul i'rab. Apa itu? Apa Muhammad Padang? Nah, tanda perubahannya, baik itu berupa dhamma, fathah, kasrah, ini disebut dengan alamatul i'rab. Pada contoh darabtu Muhammadan. Darabtu Muhammadan. Mana yang disebut dengan i'rab? Indak ya Abu Mujahid. Darabtu Muhammadan. I'rab ini yang mana? Nah, perubahannya Muhammadannya, perubahan dari yang asalnya ya dun menjadi dan menjadi Muhammadan namanya i'rab. Kemudian alamatul i'rab ini yang mana? Hendak ya Abu Ja'far. Alamat i'rabnya ini mana? Karena yang terlihat ikhwani fillah kepada kata darabtu Muhammadan ini yang kelihatan cuma dua, yaitu alamat i'rabnya dan mu'rabnya. Adapun i'rab adalah suatu proses. Misalnya yang tadinya Ja'a Muhammadun berubah menjadi darabtu Muhammadan. Perubahan dari dun menjadi dan di akhir kata tersebut inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi pada suatu kalimat yang kelihatan secara zahir adalah alamat i'rabnya dan kata yang dikategorikan mu'rab. Pada contoh darabtu Muhammadan tadi, kita lihat ja'a Muhammadun, kemudian darabtu Muhammadan. Yang disebut dengan i'rab adalah proses perubahan ya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dikarenakan perbedaan amil yang masuk padanya. Jadi perubahan dari Muhammadun menjadi Muhammadan. Baik. Dan yang nampak ini qulillah dhamma pada Muhammadun, kemudian fathah pada Muhammadan, ini disebut apa, Bu Ja'far? Alamat i'rab. Ini alamatnya, tandanya. Ya. Adapun Muhammad itu sendiri, ini disebut apa? Disebut mu'rab, isim yang mengalami i'rab. Yaitu mu'rab adalah isim yang mengalami i'rab. Baik, paham ini tiga. Ada tiga istilah yang kemarin kita ambil. Ada al-i'rab, yaitu prosesnya. Kemudian alamatul i'rab, yaitu sesuatu yang nampak dari hasil proses tersebut. Karena i'rab ini sesuatu proses perubahan. Kemudian bisa yang diketahui adanya perubahan karena tanda-tandanya. Ya, dan inilah yang nanti akan dihafal, ini yang butuh dihafal nanti, tanda-tanda i'rab ini. Karena masing-masing kata yang mu'rab itu punya tanda-tanda sehingga bisa diketahui i'rab padanya. Baik. Kemudian istilah yang ketiga adalah mu'rab, yaitu kata yang mengalami perubahan. Pada contoh kita darab tu Muhammadan, berarti kata yang mengalami perubahan adalah Muhammad. Paham? Mudah sekali. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kemarin ikhwani fillah telah kita pelajari bahwasanya perubahan tersebut ada yang sifatnya nampak dan tidak nampak. Perubahan yang nampak disebut lafzi, ini jelas sebagaimana dalam contoh dari ja'a Muhammadun berubah menjadi darabtu Muhammadan, yang awalnya dhamma berubah menjadi fathah pada kata Muhammad. Di sana ada perubahan yang sifatnya takdiri, tidak nampak dengan jelas, tapi seseorang mengira-ngirakan di situ ada perubahan mesti karena ada amil yang berubah. Dan dicontohkan dengan al-fathah. Apa makna al-fathah kemarin? Pemuda. Ja'a al-fathah, ra'aitu al-fathah, marartu bil-fathah. Ini semuanya pakai al-fathah. Tidak al-fatai, al-fatu, al-fati, al-fathah, tidak. Tapi keadaan fathah tersebut secara zahirnya tidak berubah. Namun ikhwan fillah, pada hakikatnya dia mengalami perubahan namun tidak nampak. Apa yang menghalangi tidak nampaknya perubahan tersebut? Ini yang perlu diingat. Indah ya Hamzah. Ta'adzur, taib. Yang mengalami yang menyebabkan tidak nampak karena ta'adzur, berudzur untuk menunjukkan adanya perubahan di akhir kata tersebut. Kenapa dia berudzur? Sofia, kenapa pada kata al-fata kok tanda perubahannya tidak nampak sehingga disebut dengan at-ta'adzur, minta udzur ya? Yang bahan pelajaran lalu bisa menjawab insya Allah. Nah, karena akhirnya berupa alif. Akhirnya berupa alif. Dan alif sifatnya apa? Tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Demikian pula Musa misalnya. Ja'a Musa. Akhir dari kata Musa ini alif, ya kan? Maka dia tetap tidak kelihatan. Ra'aitu Musa. Marartu bi Musa. Ya, semuanya kita lihat Musa, Musa dan Musa. Padahal harusnya kalau pada ja'a Musa ini dhamma, ra'aitu Musa ini fathah, marartu bi Musa ini kasrah. Cuman tidak nampak ikhwan fillah, yang menghalangi tidak nampaknya tersebut namanya apa? At-ta'adzur. At-ta'adzur. Di sana masih ada dua penghalang lagi. Dua penghalang yang menghalangi nampaknya suatu i'rab, nampaknya suatu perubahan. Sekarang diingat-ingat kalau suatu kata akhirnya adalah alif lazimah, namanya alif lazim. Ya. Maka ya dia tidak akan bisa menampakkan perubahannya. Dan nama sebab yang menghalanginya adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur. Berudzur untuk menampakkan. Sekarang kita masuk secara sekilas karena ini untuk pengetahuan saja. Baik, dan akan diperdalam pada kitab yang lebih luas cakupannya. Karena memang pada sebagian muktadi, sebagian pemula mungkin sulit untuk dipahami. Sub yang kedua yang dinamakan artikel. Artikel. Kalau kalian melihat di dalam kitab ada di Qawaid dan Tanbihat. Baik. Di bagian yang nomor 4. Baik. Bagian nomor 4 disebutkan di situ. Setelah kita ambil at-ta'adzur, kita masuk pada at-tiqal. Yang bermakna berat, ikhwan fillah. Berat untuk menampakkan perubahannya. Baik. Kata-kata yang mu'rab yang mempunyai penghalang ini yaitu semua kata ikhwanifillah yang akhirnya adalah ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Baik, sebelumnya kasrah ini tikal. Siapa yang bisa mendatangkan contohnya? Al-Qadhi. Ja'al Qadhi. Apa makna Qadhi? Hakim. Ya, telah datang hakim. Kemudian marartu bil qadhi. Aku melewati hakim. Berpapasan dengan hakim. Al-qadhi dan al-qadhi. Baik. Pada ja'al qadhi ikhwan fillah harusnya apa? Dia huruf akhirnya berharokat dhamma. Al-qadhiyu. Akan tapi yang demikian ini berat bagi orang Arab. Dari keadaan kasrah kemudian langsung naik ke dhamma. Qadhiyu. Ini berat bagi mereka. Oleh karena itulah mereka mensukunkan huruf akhirnya. Ya, tetap dalam keadaan sukun al-qadhi. Ja'al qadhi. Kemudian dalam keadaan jar, ketika kemasukan huruf jar, marotu bil qadi. Ini harusnya apa? Al-qadi. Al-qadi. Ini juga berat bagi mereka. Maka huruf akhirnya pun disukunkan. Jadi harokat dhammah pada ja al-qadi, kemudian harokat kasrah pada marotu bil qadi, ini tidak nampak. Kenapa? Dikarenakan thiqal, berat. Yang namanya beratnya qanifilah berarti kalau telah hilang beratnya, maka tidak menghalangi lagi. Oleh karena itulah pada keadaan fathah ini dimunculkan. Misalnya ra'a itu al-qadiyah. Ini bedanya kalau tikol. Al-qadiyah, orang Arab yang qanifilah, kalau fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Fathah adalah harokat yang paling ringan. Oleh karena itulah, ketika sebabnya adalah tikal, kemudian kata tersebut ketemu dengan fathah, maka tidak ada lagi ketikalannya, tidak ada lagi keberatannya. Sehingga pada penghalang yang namanya artikal, berat, ini cuma ditakdirkan dua keadaan saja, yaitu dalam keadaan rofah dan dalam keadaan jar, ketika dhammah dan ketika kasrah. Adapun dalam keadaan fathah, maka dia dimunculkan ra'aitul qadhiyah. Ra'aitul qadhiyah. Ini sebagai faedah tambahan, ingat-ingat. Yang paham alhamdulillah, yang tidak paham berusaha untuk paham. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu ketika berhubungan dengan atau ketika bergabung atau diidhofahkan dengan ya mutakallim. Yang disebut dengan penghalang lil munasabah. Untuk menyesuaikan ya il mutakallim dengan ya mutakallim. Al-munasabah, ini penghalang yang ketiga. Ketika sesuatu diidhofahkan atau digabungkan kepada yang mutakallim menunjukkan milik, hadza qalami, ini penaku. Ini penaku. Qalami. Harusnya ikhwani fillah, ini dalam keadaan dhammah, hadza qalamun li, qalamui, qalamui, hadza qalamui. Tapi yang namanya ya alhamdulillah munasibnya yang cocok dengan apa? Kasrah. Maka akhirnya huruf sebelum ya yang disebut di sini dengan ya'ul mutakallim, ini namanya ya mutakallim. Maka yang cocok dengan ya tersebut adalah kasrah. Okay? Jadi hadza qalami. Kemudian dalam keadaan yang lain, akhadtu qalami. Aku mengambil penaku. Harusnya ini apa? Akhadtu qalamai. Keadaan fathah. Qalamai. Tapi karena yang cocok dengan ya itu adalah kasrah, maka tidak fathah lagi tapi menjadi kasrah. Akhadtu qalami. Baik. Kemudian dalam keadaan jar, kataktu bil bi qalami. Aku menulis dengan penaku. Kata tu biqalami. Kalau ini walaupun ifani fillah asalnya memang kasrah, cuma kasrahnya berbeda dengan kasrah yang muncul di sini. Karena kasrah yang muncul di sini adalah kasrah karena munasabah. Oleh karena itulah pada ketiga keadaan ini semuanya ya ditakdirkan. Jadi huruf yang merupakan tanda-tanda i'rab, baik, tanda-tanda i'rab yang ada pada kata qalami atau semua kata yang diidhofahkan kepada yang mutakallim tidak bisa nampak. Apa yang menyebabkan tidak nampak? Kenapa? Lil munasabah apa biharakatil ya'il mutakallim. Atau untuk lebih ringkasnya lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan yang mutakallim. Ini tiga sebab. Jadi dalam pembahasan i'rab yang takdiri di sana ada tiga sebab yang menghalangi munculnya tanda-tanda i'rab secara jelas. Yang pertama at-ta'adzur, yang kedua at-tiqal, yang ketiga al-munasabah. Baik. Ini diingat-ingat terlebih dahulu insyaallah untuk penalarannya, kemudian pengembangannya pada kitab-kitab yang lebih luas, agar tidak menjadikan kita merasa sulit pada pembahasan nahwu ini. Kita masuk pada jenis yang kedua dari apa yang disebutkan pada bab ini, yaitu al-bina. Kalau kemarin kita telah masuk bab i'rab, sekarang tentang al-bina. Pensyarah mengatakan thaniyan al-bina, yang kedua adalah al-bina. Al-bina ikhwani fillah, sebagaimana maknanya secara bahasa, yaitu membangun, itu namanya apa? Ya, namanya membangun, meletakkan sesuatu di atas sesuatu agar apa? Kokoh. Seperti Abu Ja'far misalnya membangun pakai batako yang diinginkan kokoh. Batako satu ditumpang ke batako dua, demikian seterusnya. Ini namanya membangun, al-bina. Nah, dari kata kekokohan yang diinginkan pada suatu bangunan ikhwan fillah, maka diambil pengertian pada istilah nahwu. Sehingga makna al-bina adalah huwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Ini nama al-bina. Ta'rifuhu huwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Pengertiannya yaitu tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan. Jadi akhir suatu kata ini menetapi satu keadaan saja, enggak berubah-ubah seperti kata Muhammad di sini dalam contoh yang tadi kita datangkan. Kalau kata Muhammad, kita lihat ja'a Muhammadun, ini keadaannya harf huruf akhirnya berharokat dhamma. Darabtu Muhammadan, huruf akhirnya berharokat fathah. Marartu bi Muhammadin, ini berubah lagi menjadi kasrah. Adapun bina ikhwan fillah, dia menetapi satu keadaan terus, tidak berubah-ubah. Sebagaimana suatu bangunan yang diinginkan adalah bangunan ini kokoh, tidak berubah-ubah. Tayyib, ini pengertiannya. Sekarang contohnya. Mithaluhu contohnya. Luzumu akhiri haula harakatal kasri, yaitu tetapnya akhir dari kata haula. Kata haula, kita lihat haula ini apa nih, kata haula huruf akhirnya yang berupa apa? Berupa apa ini? Hamzah senantiasa kasrah. Ya, kemasukan apapun dia tidak akan berubah, tidak akan menjadi haula'u, tidak akan menjadi haula'a, tetapi mesti dan terus menerus menjadi haula'i. Ini yang namanya bina. Tetapnya akhir kata tersebut. Dikatakan di sini luzumu akhiri haula harakatal kasri ma'akhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Contoh bina adalah tetapnya akhir. Jadi tetapnya akhir kata haula pada keadaan harokat kasrah bersamaan dengan perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Jadi amil apa saja masuk padanya tidak berpengaruh. Tayyib, ini namanya al-bina. Dari sini didapatkan contoh fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, haula'i qaumuna, haula'i qaumuna. Ini dalam keadaan rafa', harusnya taib yang tandanya adalah dhamma. Haula'i qaumuna, haula dalam keadaan rafa', yang seharusnya kalau dia itu mu'rab harokatnya dhamma, tapi karena dia mabni, suatu kata yang senantiasa tetap keadaannya, maka dia tetap saja dalam keadaan kasrah. Demikian pula inna haula'i qaumun, inna ini amil yang menyebabkan kata yang dimasukinya nasab. Ternyata ketika masuk pada haula, haula mentereng saja, dia tidak peduli. Ya, tetap kokoh dia, sabar, tidak goyah dengan masuknya inna padanya. Wajibna bika ala haula. Pada contoh yang ketiga, ala haula, kemasukan ala yang harusnya menjadikan dia berharokat kasroh, tapi ternyata tidak. Harokat kasroh yang ada di sini bukan harokat kasroh i'rab, tapi harokat kasroh bina. Jadi tetap ya, dia kemudian tidak dikatakan sebagai suatu kata yang mengalami perubahan, karena harokat kasroh haula'i ini munculnya sejak awal, bukan karena kemasukan huruf jar. Fabil ayatil ula haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'il mubtada. Maka pada ayat yang pertama, yaitu haula'i qaumuna, ini haula adalah ismu isyarat, isim isyarat yang menunjukkan isyarat mereka itu, yang mabniyun 'alal kasri, mabni atas kasrah. Maksudnya mabni atas kasrah yang qanifilah, dia senantiasa kokoh dalam keadaan kasrah, terus menerus keadaannya kasrah. Fi mahalli rafin mubtada, pada tempat rafa, dia seharusnya dhamman tapi tidak bisa karena mabni, akhirnya dia dikatakan seperti ini, fi mahalli rafin mubtada, dia berada pada tempatnya rafa sebagai mubtada. Wa fil ayati tsaniyah haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Ini yang seperti ini namanya ya pengi'raban, cara mengi'rab, yaitu suatu kata diketahui kedudukan, ya kedudukannya dalam suatu kalimat itu apa. Maka pada inna haula'i qaumun, haula, cara mengi'rabnya seperti dicontohkan di sini. Ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Isim isyarat yang mabni atas kasrah pada tempatnya nasab sebagai isimnya inna. Dan semua ini insyaallah akan kita pelajari masing-masingnya. Ikhwan fillah, kalau ada isim inna, ada mubtada, ada yang namanya rafa, ada yang namanya jar, insyaallah semuanya itu akan kita lewati satu persatu. Sekarang beliau sedang memberikan contoh saja bahwasanya kata haula ini tetap saja keadaannya kasrah, tidak peduli apapun yang masuk kepadanya. Maka kita baca apa yang disebutkan di dalam kitab. Wa fil ayati tsalithah, pada ayat yang ketiga, haula, pada jinna bika ala haula. Ya, contoh yang ketiga ini isim isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Isim isyarah yang mabni atas kasrah pada tempatnya jar, dikarenakan kemasukan huruf jar ala. Baik. Yang menjadi inti dari contoh ini, fadhilah dan keterangan yang disebutkan di sini, bahwasanya kata haula termasuk kategori kata yang tetap saja huruf akhirnya tidak mengalami perubahan. Dan yang diinginkan di sini adalah tetapnya keadaan harokat akhir dari haula ini kasrah, dan inilah yang disebut dengan bina. yaitu tetapnya keadaan suatu kata pada keadaan yang sah, terus menerus menetapi satu keadaan. Ini namanya dinar. Sekarang fal mabni itu apa? Jadi ada bina, ada mabni. Fal mabni tsabitun la yataghayyaru akhiru. Yaitu mabni adalah suatu kata yang tetap, yang akhirnya tidak berubah. Bisa babi dukhulil awamiril mukhtalifah. Tidak berubah akhirnya dengan sebab masuknya amil-amil yang berbeda-beda padanya. Tayyib ini yang disebut dengan mabni. Jadi ada al-bina, ada al-mabni. Kalau kemarin ada al-i'rab, ada al-mu'rab. Ya. Kalau al-bina ini adalah tetapnya akhir suatu kata pada satu keadaan. Adapun al-mabni adalah suatu kata yang akhirnya tetap. Sama seperti al-mu'rab, i'rab adalah proses perubahannya. Perubahan suatu kata karena kemasukan amil yang berbeda-beda. Sedangkan al-mu'rab adalah kata yang mengalami perubahan tersebut. Paham perbedaan empat istilah yang kita temui di sini. Kemudian dalam masalah mabni ikhwani fillah dikatakan di sini wa inna ma yubna ala ma sumi'a fi ala ma sumi'a alaihi, hanyalah suatu isim itu ya dimabnikan ikhwani fillah atas apa, atas keadaan yang didengar dari orang Arab. Karena hak pula ini kita dengar dari orang Arab seperti ini terus, ya berarti itu mabni. Kita tidak bisa menentukan suatu kata ini mabni dan itu mu'rab dengan teori. Tapi mutlak dalam penentuan suatu kata itu mabni itu berdasarkan pendengaran dari orang Arab. Kenapa kok ini mabni, kenapa kok itu mu'rab, ini yang menentukan adalah orang Arab dulu ikhwani fillah dalam tutur bahasa mereka. Adapun kaidah-kaidah yang dimunculkan belakangan itu untuk mempelajari dan memudahkan dalam memahami apa-apa yang mereka katakan tersebut. Digolong-golongkan sehingga menjadi mudah. فَمِنْهُمَا يُبْنَا عَلَى سُكُونَ, maka diantara isim-isim yang mabni itu ada yang mabni atas sukun. نَهُ كَمْ, contohnya كَمْ. Apa makna كَمْ? Suatu kata apa, kata tanya untuk menanyakan jumlah berapa, ini كَمْ. وَمِنْهُمَا يُبْنَا عَلَى الْفَتْحِ, dan diantaranya ada yang dimabnikan atas fathah, huruf akhirnya berharokat fathah terus menerus. Nahu, contohnya aina. Aina, apa makna aina? Nah, suatu pertanyaan untuk menanyakan tempat di mana. Wa minhum mayyuna 'alal kasri, dan di antaranya ada yang mabni atas kasrah. Nahu amsi. Amsi, apa makna amsi? Kemarin. Ya, isim yang menunjukkan hari sebelum hari yang kita berada di dalamnya ini, kemarin. Enggak ada amsu. Ya, tapi amsi terus menerus. Wa minhu ma yubna 'ala dhammi. Dan di antaranya lagi ada yang mabni atas dhammah. Nahwu haitsu, contohnya adalah haitsu. Baik, fa anwa'ul bina'i arba'ah, maka berdasarkan keterangan ini ikhwani fillah, macam-macam bina itu ada empat. Ya, ad-dhammu wal fathu wal kasru was sukun. Yaitu ya, dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Ada yang mabninya atas dhammah, ada yang mabninya atas kasrah, ada yang mabninya atas fathah, ada yang di atas sukun. Baik. Ini pembahasan ringkas ya, sebagai perkenalan ya, tentang istilah al-bina ikhwan fillah. Jadi ada al-i'rab, ada al-bina, kemudian ada al-mu'rab, ada al-mabni. Tayyib. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.